ايوه ها ماشي. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني لو عبر بقوله ويستحق تاركه العقاب بدل ويعاقب لكان أحسن، لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب بل هو تحت المشيئة، مثل بر الوالدين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجاب بعض الشراحين الورقات بما يفيد الاستقامة العبارة، فقال جلال الدين المحالي: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو من عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. والجواب الثاني أحسن، لأن ترتب العقاب لا يلزم فيه حصول العقاب، والله أعلم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، kembali kita membahas usul al-fiqh, al-warqat fi usul al-fiqh, masih di pendefinisian terhadap al-wajib. Kalau di sini definisi al-wajib, yakni ya. Masih kita bahas definisi yang mana di sini? Wa yu'aqabu, masih di maksudnya definisi al-juwaini ma yuthabu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Baik, di sini lihat ada kritikan, atau bukan kritikan sebenarnya, sedikit usulan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dan lainnya. Al-Thani, yang kedua, law ubbira biqawlihi, seandainya ditakbirkan, diungkapkan dengan perkataannya, wa yastahiqqu tarikuhu al-iqaba, yakni maknanya wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, orang yang meninggalkan, tarikul wajib, orang yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan iqab. Seandainya kalimat itu saja dipakai, badala wa yu'aqabu, sebagai ganti lafal wa yu'aqabu lakana ahsan, maka itu lebih baik. Ingat, cuma definisi al-juwaini, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, orang yang melakukan kewajiban dapat pahala enggak? Dapat pahala, tapi itu pun lihat ke al-awwal. Dikisikan yang asani hari ini, al-awwal qaidul imtithali lithawab, harus ada kaitan, harus ada tambahan lafal imtithal, karena orang mengerjakan kewajiban tanpa ada niatan untuk mengerjakan kewajiban lillahi ta'ala, maka dia enggak dapat thawab. Contoh misalnya, seseorang setiap hari mencari nafkah tapi tidak ada ingatan lillahi ta'ala, maka dia telah menunaikan kewajiban tidak? Telah menunaikan kewajiban. Apakah dia berimtithal? Tidak. Apakah dapat pahala? Tidak. Makanya di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan masukan sedikit untuk definisi yang ditawarkan oleh al-Juwayni. Bukan hanya al-Juwayni. Jadi di sini ada beberapa nuktah atau istidrak dari Syekh Abdullah Al-Fauzan dan dari ulama lainnya sebelumnya. Ini bukan masalah baru ya. Ini masalah udah berlampau, terulang-ulang dalam usul fiqih. Ya. Dalam pendefinisian ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, minimal ada tiga istidrakat, tiga hal masukan, saran untuk definisi tersebut. Yang pertama, ini definisi apa? Mendefinisikan sesuatu dengan kelazimannya, bukan mendefinisikan sesuatu dengan hakikatnya. tapi dengan kelazimannya. Sudah pernah kita bahas. Dan hal ini walaupun acceptable, diterima oleh orang awam, tapi di kalangan ahli ilmu itu kurang bisa menjadi sesuatu yang bisa disandarkan. Yang istidrak kedua, lafal ma yuthabu ala tarkih wa ma yuthabu ala fi'lihi, itu di sini tidak secara mutlak begitu saja, melainkan perlu ada tambahan kaitan imtithal. Karena seseorang yang melakukan perbuatan wajib, ketika tidak ada sisi imtithal dalam perbuatan tersebut, paniman, hukum. Tidak ada imtithal, yaitu tidak ada rasa keinginan ketaatan kepada Allah, maka enggak mendapatkan thawab. Betul tidak? Betapa banyaknya orang yang melakukan suatu amalan, wajib amalan tersebut, tapi dia riya. Imtithal tidak? Tidak imtithal. Maka yusab atau tidak? La yusab. Maka berarti pemutlakan ma yusabu ala fi'lihi, itu pemutlakan yang nanggung artinya. Nanggung. Kenapa enggak ditambahkan imtithal? Ma yusabu ala fi'lihi imtithalan. Kalau berbuat wajib, perbuatan kewajiban itu dia lakukan sebagai imtithal lillahi ta'ala, sebagai taqarrub ilallahi azza wa jalla, maka baru yuthab insyaAllah. Begitu. Itu yang tadi istidrak yang kedua atau yang di sini. Wa hadza yahtaju ila amrayn, yang pertama. Atsani, yang hari ini untuk lafal kalimat kedua. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi hukuman meninggalkan, gara-gara meninggalkan kewajiban. Pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggalkan kewajiban pasti dapat hukum? Tidak. Baik. Tetapi apakah orang yang meninggalkan kewajiban sengaja terancam dalam hukuman? Sahih. Ini yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ya. Wa yu'aqabu 'ala tarkihi, atau bisa juga wa yu'aqabu tarikuhu, itu kurang tepat. Melainkan yang lebih tepat sebaiknya wa yustahaq wa yastahiqqu tarikuhu al-'iqaba. Orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan iqab. Tapi ini juga beginilah usuliyun, ya. Ya, kadang-kadang terlalu dakik dalam takbir itu capek juga, ya. Wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, itu pun bisa jadi nanti ada i'tirad lagi, ada apa namanya, bantahan lagi, ya. Itu kalau nanti belajar suatu ketika insyaallah, kalau kita istiqomah, Allah rizkin kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, sampai antum bisa belajar Al-Mustasfa Al-Ghazali atau Radhatun Nazir, itu antum akan melihat i'tirad demi i'tirad, rudud banyak sekali antara usuliyin, pendapat ini merob bantah. Makanya masalah-masalah khilafiyah seperti itu tidak ditawarkan kepada mubtadi, dengan hamzah, bukan mubtadi, ya, mubtadi pemula enggak ditawarkan khilafiyah dan rududnya. Confusing, lama-lama mereka enggak percaya dengan ilmu. Tapi untuk kalangan lanjutan atau tingkatan atas, itu konsumsi harian tuh khilafiyah. Ya. Gitu. Dan ini kita enggak, makanya ana nih perkataan jalan dunia mahliyah yang di sini nih ana enggak bahas, ya. Yang ini paragraf berikutnya nih nanti ana enggak bahas untuk antum. Ya, karena udahlah, ini hal yang enggak usah terlalu panjang dibahas. Baik. Jadi masukan dari Syekh Abdullah, wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, sebagai ganti wa yu'aqab. Kenapa? Li'anna minal wajibat, karena di antara kewajiban-kewajiban, ma la yalzamu min tarkihi al-iqab, tidak melazimkan meninggalkan kewajiban tersebut, tidak melazimkan hukuman, enggak mengharuskan pasti dihukum. Bal huwa tahta al-masyi'ah, melainkan itu di bawah masyi'ah Allah Azza wa Jalla. Antum faham masyi'ah? Masyi'ah, faham? Antum faham enggak masyi'ah? Apa artinya masyi'ah? Kehendak. Masyi'ah siapa sini? Masyi'atullah. Antum bedakan antara masyi'ah dengan iradah. Apa bedanya, ikhwan? masyi'ah dan iradah. Ini nanti juga bisa membantah Mu'tazilah. Kalau kita bisa membedakan masyi'ah dan iradah dan memahami pemetaan iradah kauniyah, iradah syar'iyah, itu kita iya, dan itu ahlu sunnah bisa memahami tentang takdir dengan baik. Ya. Jadi masyi'ah sama dengan masyi'ah. Antum pernah dengar iradah kauniyah, iradah syar'iyah? Tanya Ustaz Sulam. Ya. Pasti aneh, yakin Ustaz Sulam pernah jelasin. Ya. Cuma mungkin antum nggak hadir aja waktu itu. Ya kan? Kalau nggak di belakang, ya kan? Ada iradah. Ini maksudnya iradatullah. Ya. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu iradah untuk segala hal yang mawjudat. Iradah itu iradah likulli mawjudat, untuk segala hal yang ada. Oke, okay? Itu iradah apa? Kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Ada iradah syar'iyah. Yaitu iradah yang berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan dan Allah cintai. Allah syariatkan dan pasti Allah cintai. Adapun iradah likulli mawjudat itu enggak mesti masuk ke dalam syariat. Ayam matanya ada dua, itu siapa yang menginginkannya? Ya penciptanya. Berarti dia di bawah tahta iradati iradatillahi al-kauniyah. Benar atau tidak? Itu ayam matanya dua nyari enggak tuh? Syari enggak? Enggak ada syari-syarinya. Bermata duanya ayam tidak menjadikan dia berpahala dengan itu kan? Masa ayam matanya dua berpahala itu ayam? Bahkan antum ya, antum misalnya punya jenggot. Antum punya jenggot kan? Taib itu iradah kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah. Taib. Apakah serta-merta dengan punya jenggot langsung berpahala atau tidak? Dilihat dari apa? Niatnya dia. Taib. Sekarang Allah Azza wa Jalla memerintahkan melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam untuk membiarkan jenggot. Ya, perintah membiarkan jenggot ini di bawah iradah syar'iyah. Tapi keberadaan antum berjenggot atau tidak itu adalah iradah kauniyah. Taib. Ah. Dan suatu hal yang dibawa iradah kauniyah ini seperti antum punya jenggot, ketika antum niatkan imtithal, berpahala atau tidak berpahala? Ada kaitannya enggak dengan syar'iyah? Baik, apakah segala yang Allah Ta'ala inginkan secara syar'i itu pasti terjadi? Pasti enggak dilakukan oleh manusia? Enggak mesti. Allah menyuruh untuk beribadah padanya, berbuat tijauli, berbuat syirik, tapi ternyata enggak terjadi pada sebagian kalangan. Sebagian kalangan malah justru tidak beribadah kepada Allah dan berbuat syirik. Tapi kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Wa idza arada ayakuna syai'an ay wa idza arada. Hah? Ya cukup mengatakan kun kemudian fayakun. Tapi di sini iradah apa? Kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah. Baik, selesai sekarang pemetaan iradah kauniyah dan syar'iyah. Kemudian masyiah itu apa? Al-masyiah sama dengan iradah kauniyah. Oke, okay? Al-masyiah sama dengan iradah kauniyah. Khalas. Adapun iradah syar'iyah itu tidak dimutlakkan dengan makna masyiah. Masyiah adalah iradah kauniyah. Masyiah adalah iradah kauniyah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Oke, wa ma tasya'una illa ayyasha'Allah. Dan tidaklah apapun yang kalian, antum semua punya masyiah bukan? Punya masyiah, punya kehendak, punya kehendak. Kehendak antum syar'i enggak? Kebanyakan enggak. Antum pengen makan bubur, syar'i enggak? Enggak ada syar'i-syar'inya. Tapi itu di bawah masyiah Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya kehendak antum di bawah iradah kauniyah Allah Azza wa Jalla. Tidaklah antum berkehendak kecuali telah Allah kehendaki antum untuk berkehendak seperti itu. Maka masyiah wa matasyauna masyiah. Masyiah manusia illa ayyasha Allah. Itu di bawah masyiah Allah Azza wa Jalla. Oke. Okay. Nah, berarti antum di bawah iradah, di bawah pengaturan iradah kauniyah sama dengan masyiah Allah Azza wa Jalla. Faham di sini ya, sudah. Baik. Kemudian antum menuruti perintah Allah wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Ini apa iradah syar'iyah. Tidak dimutlakan dengannya masyiah, bukan. Baik. Antum lakukan itu, menunaikan salat. Antum jalan kemudian. Jalannya antum itu masuk ke iradah, di bawah iradah kauniyah. Tapi antum mengikuti perintah iradah syar'iyah. Nah, keberadaan iradah syar'iyah atau apapun putusan Allah yang bersifat syar'i, antum lakukan atau tidak, yaitu perintah menunaikan salat, itu iradah syar'iyah. Keberadaan iradah syar'iyah itu juga merupakan bagian dari iradah kauniyah. Faham enggak di sini? Iradah syar'iyah tidak akan terlepas dari iradah kauniyah. Meskipun yang Allah inginkan secara syar'i ini tidak ditunaikan oleh manusia, tetap keberadaan iradah syar'i atau perintah syar'i itu di bawah kehendak Allah yang bersifat kauni. Ya atau tidak? Iya. Tetapi iradah syar'i ini tidak dimutlakkan dengannya masyiah. Adapun masyiah itu pemutlakan umum semua yang Allah Ta'ala inginkan yang terjadi, maka itu masyiah Allah. Nah, di sini lihat, bal huwa tahta al-masyiah. Untuk urusan orang diazab atau tidak nanti, yaitu di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah secara mutlak. Kehendak apa? Kauniyah, terserah Allah Azza wa Jalla. Misal contoh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sina liman yasha, ada taqyid liman yasha. Allah tidak mengampuni ayyushraka bih. Tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan belum bertaubat dari kesyirikan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni ma duna dzalika. Duna di sini bisa dimaknai siwa, yaitu selain dari syirik, bisa makna juga duna di bawahnya, di bawah syirik. Jadi semua dosa selain syirik itu di bawah syirik. Semua dosa selain syirik itu di bawah syirik, ya. Sahih. Dosa zina di bawah syirik bukan? Tapi di bawah syirik. Orang pezina belum bertaubat, belum kena had, belum bertaubat. Tapi kemudian dia mati tanpa tidak terwiridkan taubat darinya, kita enggak tahu. Tapi anggap belum taubat sama sekali, belum taubat. Nanti ketika mati kemudian dibangkitkan, apakah ada posibilitas diampuni dia? Ada enggak kemungkinan diampuni? Dan kemungkinan itu lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti di bawah tahta al-masyiah. Dan masyiah sama dengan iradah kauniyah. Ya kan? Bukan iradah syar'iyah. Begitu. Di bawah masyiah Allah, masyiah Allah Azza wa Jalla. Faham di sini insyaAllah ya? Taib wa qada ajaba. Ini. Tinggalkan yang ini. Kita enggak usah berlarut terhadap khilafiyah kecil yang bukan porsinya kita sekarang, ya. Tafadhol Syekh, ada baterai yakin? Enggak ada, habis sama sekali. Oh itu. Lanjut aja enggak apa-apa. Ini lebih baik pakai ini atau gimana? Antum atau gini aja? Hah? Lepas saja. Lebih enak ini ya. Terlalu berbayang, ya. Baik. Stamir. Walil wajibi taqsimatun ahamuha thalathatun. Taqsimul awal bi'tibaril fi'li wa huwa naw'ani. Al awal wajibun muayyanun wa huwa al akthar wa huwa al wajibul ladzi la yaqumu ghairuhu maqamahu. As-salati wa shaumi wa nahwihima. Atsani wajibun mukhayyarun wa huwa al wajibul ladzi khayyara fihi al mukallafu baina asya'a mahsuratin yujza fi'lun wahidun minha takhisalil kafarah min it'amin aw kiswatin aw itqin. Baik, ahsant. Secara ringkas saja, sebagaimana ringkas, walil wajibi taqsimatun ahammuha thalatha. Untuk hal-hal yang wajib ini ada taqsimat, pembagian-pembagian, ya, menunjukkan banyaknya pembagian ini. Tapi ahammu tilka taqsimat, yang paling penting dari seluruh taqsimat ini, pembagian ini yang paling penting hanya tiga. yang paling masyhur penting ya. Yang pertama taqsim bi'tibaril fi'l. Taqsim pembagian ditinjau dari sisi fi'il, perbuatannya. Yaitu dari sisi ainul fi'il, perbuatan yang diwajibkan itu. Perbuatan yang diwajibkan itu terbagi menjadi dua macam. Ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Wajib muayyan yaitu perbuatan yang diwajibkan secara muayyan, secara dia ta'yin itu yang diwajibkan. Yang dimaknai di sini al-wajib alladhi la yaqumu ghairuhu maqamahu. Kewajiban yang tidak ada orang lain yang bisa ya menggantikan atau berperan sebagai penggantinya. Ya. Itu harus dia melakukan. Afwan, salah. Al-wajib alladhi la yaqumu ghairu dzalikal fi'l maqama dzalikal fi'l. Nah, lagi. Wajib muayyan. Al-wajib alladhi la yaqumu ghairu dzalikal fi'l maqama dzalikal fi'l. Kewajiban yang selain perbuatan tersebut tidak bisa menggantikan posisi perbuatan tersebut. Faham enggak? Misal as-salah, as-shaum, wa nahwihima. Allah Ta'ala memberikan waqimus salah, tunaikanlah salat. Apakah bisa kita cari pengganti amalan selain salat untuk menunaikan salat? Ah, saya enggak salat, sebagai gantinya saya selawat aja. Bisa enggak? Kalau lewat di pasar, kalau di Kalibata, lewat di pasar. Lewat di pasar ada azan, hayya 'alash shalah. Antara azan sama qomat. Anda lewat beberapa orang di pasar cuman ya, supaya mengingat Allah azza wajalla mereka selawat ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihim. Tapi mereka enggak salat. Hah? Bisa enggak selawat tersebut menggantikan posisi salat yang ditinggalkan? Tidak tahu. Berarti ini salat yang Allah Ta'ala firmankan wa aqimus shalah. Salat di sini termasuk wajib apa? Muayyan, yaitu dia bukan sesuatu yang bisa dipilih penggantinya. Paham di sini? Seseorang udah sampai zakat, sampai nisab dan haul, bisa enggak dia pilih hal lainnya? Saya enggak tunaikan zakat lah, pilihan lainnya saya istighfar aja. Kalau kayak gitu enggak ada yang zakat, ya kan? Saya pilih istighfar aja, insyaallah itu menggantikan, karena istighfar itu besar pahalanya. Taib sahih. Tapi ini wajib muayyan, yang mana kewajiban tersebut tidak bisa digantikan oleh perbuatan lainnya sebagai pengganti kewajiban ini. Antum disuruh puasa bulan Ramadan. Ana gak bisa puasa. Perut ana cepat lapar. Taib ana ganti aja. Bayar fidyah. Antum memang kenapa? Antum hamil atau gimana? Gak apa-apa kan? Enggak boleh bayar fidyah karena ini muayyan puasa buat antum. Dan enggak ada lainnya gitu, enggak bisa lainnya. Ya. Kalaupun antum enggak bisa melakukan sekarang karena udzur, ada qadha tetap puasa. Nah, berarti ini wajib muayyan, yaitu wajib yang perbuatan lain tidak bisa menggantikan perbuatan tersebut. Itu suatu perbuatan yang muayyan, ditayin itu perbuatannya dan tidak ada ganti-gantinya. Imma antum melakukan, imma tidak. Udah. Taib. Yang tsani wajibun mukhayyar. Wajib pilihan. Tapi tidak dari semua pilihan tersebut harus ada yang dipilih. Tetap wajib untuk dipilih. Wa huwal wajib alladhi khuyyira fihi al-mukallafu baina asya'a mahsurah. Ya. Kewajiban alladhi khuyyira fihi al-mukallaf, yang mukallaf itu jin dan manusia mukallaf diberi pilihan tentangnya, khuyyira fih, diberi pilihan, ya, diberi pilihan baina asya'a mahsurah, antara hal-hal yang itu pun terbatas hal. Jadi hal-hal ini hal-hal yang disodorkan untuk dipilih oleh mukallaf ini itu terbatas. Ya. Yajzi fi'lun wahidun minha. Satu perbuatan dari minha di sini min ha di sini kembali ke mana? Hah? Minha minal asya al mahsura. Ana ulang sekali lagi, takutnya antum enggak paham. Wajib mukhayyar itu wajib pilihan. Yang mana antum diberikan pilihan satu dari beberapa pilihan ini harus dilakukan. Antum ambil satu maka khalas itu sudah mencukupi antum melaksanakan kewajiban ini dan lainnya tidak perlu untuk antum tunaikan. Adapun kalau lainnya antum tunaikan juga itu tergolong sebagai nawafil bukan kewajiban. Alhamdulillah itu lupakan itu. Misal kafarah, imma antum memberi makan, imma antum memberikan kiswah pakaian, imma antum memberikan budak. Taib, ketiga-tiganya ini termasuk kewajiban atau bukan? Ya, kewajiban. Tapi kewajiban apa? Bersifat mu'ayyan atau mukhayyar? Mukhayyar. Karena antum diberi pilihan. Kalau antum bilang ketiga-tiganya ini wajib mu'ayyan, maka harus tiga-tiganya dilakukan. Ya. Tapi karena ketiga-tiganya ini termasuk wajib mukhayyar untuk satu konteks, maka harus antum pilih salah satunya. Antum gak mau milih, berarti antum belum menunaikan kewajiban. Harus milih salah satunya. Oke. Okay. Nah. Baik. Antum pilih satu. Antum pilih satu. Baik, sekarang berarti antum pilih satu, antum amalkan itu sebagai pengamalan kewajiban. Ada sisa dua. Antum di sini it'am, kiswa atau itu. Enggak mungkin itu, enggak mungkin sekarang memerdekakan siapa? Enggak ada budak sekarang. Baik, itu berarti walaupun itu termasuk kewajiban mukhayyar, tapi karena dia kondisi secara kondisional enggak bisa dilakukan sekarang, maka imma it'am imma kiswa. Ah, kiswa nah, it'am aja makanan aja lah. Berarti antum ambil makanan. Berbuat itu it'am, apakah wajib setelahnya antum melakukan memberikan kiswah? Tidak, tapi berarti khalas. Nah, inilah seperti ini, wajib namanya wajib mukhayyar. Sekarang antum di Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Ini perintah untuk membaca Al-Fatihah. Rukun atau bukan? Rukun. Wajib bukan? Wajib. Perbuatan membaca Al-Fatihah wajib mu'ayyan atau mukhayyar? Kalau antum bilang membaca Al-Fatihah wajib mu'ayyan, maka harus dibaca itu Al-Fatihah. Enggak boleh diganti sama yang lainnya. Kalau antum bilang wajib mukhayyar, maka mana pilihan lainnya? Antum bilang oh pilihannya imma Al-Fatihah, imma Al-Ikhlas, imma surat apa aja terserah. Apakah benar itu? Enggak. Maka qiraatul Fatihah fi shalah itu wajib apa? Wajib muayyan. Kalau firman Allah Azza wa Jalla faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalimat faqra'u ma tayassara, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Antum sisipkan ini, antum taruh di konteks tiap rakaat salat misalnya. Baik, maka bacalah yang tayassara minal Qur'an. Ini maksudnya apa? Al-Fatihah atau bukan? Bukan, surat setelah Al-Fatihah. Taib. Kalau Al-Fatihah itu ada dalil tersendiri. Surat setelah Al-Fatihah. Antum mau baca apa? Apa yang antum bisa baca? Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Duha, dan seterusnya. Taib. Itu pilihan bukan? Wajib mu'ayyan atau wajib mukhayyar? Salah. Bukan wajib. Ya enggak? Bukan wajib itu. Ya, antum. Ini sunnah. Sunnah mukhayyar. sunnah mukhayyarah. Kayaknya enggak ada itu. Itu tidak ya. Baik, itu diberi ya, tapi itu mukhayyarah benar, pilihan, dan pilihan secara mutlak. Pilihan secara mutlak. Dan di sini pilihannya kalau yang tadi yang faqra ma tayassara minal Qur'an, ma tayassara global. Apapun itu, mahsur atau tidak? Enggak mahsur, terserah antum. Maka antum baca ayat kursi aja boleh. Ya kan? Tapi ini bukan wajib, jadi enggak masuk ke bab ini. Tapi ala kulli hal kita tahu mukhayyar itu apa? Pilihan. Antum diberikan pilihan. Karena ini wajib, mukhayyar, maka harus dipilih. Enggak antum pilih berarti belum menunaikan. Kalau tadi ya sunnah yang antum diberikan kebebasan, maka yang seperti ini ya diberikan kebebasan, antum enggak melakukan pun enggak apa-apa. Tapi ini wajib, maka harus dilakukan. Baik, gitu ya. Khalas insyaallah. Taqsim tsani lanjutkan baru. Taqsim tsani bi i'tibaril waqti wa huwa naw'ani. Wajibun madiqun mudayyaq. Wajibun mudayyaqun wa huwa ma ta'ayyana lahu waqtun la yazidu 'ala fi'lihi ka shaumi ramadan. Tsani wajibun muwassa. Wajibun muwassaun wa huwa ma kana waqtuhul muayyan yazidu ala fi'lihi kas-salati. Baik. At-taqsim ats-tsani, pembagian yang kedua, bi'tibaril waqt, dari segi waktu. Wa huwa naw'an, itu ada dua macam, wajib mudayyaq dan wajib muwassa. Ditinjau dari segi zaman atau waktunya. Ada wajib yang muayyan, ada wajib afwan. Wajib mudayyaq dan wajib muwassa. Wajib mudayyaq yang waktunya sempit. Tapi jangan definisikan wajib mudayyaq yaitu wajib yang waktunya sempit, jangan. Definisikan dengan definisi ini. Wajib muwassa, wajib yang waktunya luas. Dan jangan didefinisikan dengan begitu saja. Melainkan wajib mudayyaq di sini ma ta'ayyana lahu waqtun la yazidu ala fi'lihi, yaitu apa yang telah tertentukan waktunya yang mana tidak waktunya tersebut tidak apa Indonesianya kif Indonesia la yazidu ala fi'lihi, waktunya tersebut tidak bertambah atau tidak melebihi perbuatan. Kewajiban yang tertentukan waktunya dan waktunya tidak melebihi perbuatan. Paham enggak? Belum? Mana paham mana? Hah? Jadi waktunya itu aja udah. Antum lakukan pada saat itu dan enggak ada kelebihan. Enggak ada injury time puasa gitu. Misalnya qasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Kapan lagi puasa Ramadan? Ya udah itu bulan Ramadan. Wah, ada mau bonus lah. Syawal 3-4 Syawal. Itu namanya bukan puasa Ramadan. Itu puasa qadha. Paham di sini? Ketika antum ditanya, "Kapan puasa Ramadan?" Di bulan Ramadan, ya sahih. Bisa enggak Anda mau puasa Ramadan tapi melebar di Syawal aja? Atau kira Ramadan sekarang Ramadan 29, ah apa yang 30 aja lah. Padahal Ramadannya 29 doang. Kemudian satu Syawal, anak genepin jadi 30 di satu Syawal. Ini banyak dosanya nih insyaallah. Ya kan? Kenapa? Pertama dia melanggar kewajiban mudhayyaq. Waktu sudah ditentukan dia malah nambahin lagi. Kedua kebid'ahan. Ketiga larangan puasa di hari raya. Tapi berarti kapan kita puasa Ramadan? Ya di Ramadan. Udah itu mudhayyaq, khalas pada saat itu aja. Kenapa dibilang mudhayyaq? Karena tidak ada bonus waktu lagi untuk menunaikannya. Ya. Begitu kan? Paham? Berarti enggak bisa antum geser gitu loh. Dan enggak boleh. Misal tanggal 28 Ramadan. Anda geser waktunya masih panjang, waktunya Syawal bisa. Enggak bisa kayak gitu. Ketika antum puasa Syawal, ketika antum di bulan Syawal 22 28 Ramadan belum antum tunaikan tuh. antum puasakan 28 Ramadan di bulan Syawal. Maka ini masuknya ke puasa Ramadan bukan? Hah? Bukan, bukan puasa Ramadan. Masuknya ke puasa apa? Qadha terhadap Ramadan. Puasa qadha terhadap Ramadan bagi sebagian ulama yang jumhur ulama yang mengatakan bisanya mengqadha puasa Ramadan bagi yang sengaja tidak berpuasa. Karena sebagian ulama mengatakan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan puasa Ramadan sengaja, dia tidak diqadha. Nah, kan dia taubat. Qadha itu hanya bagi yang beruzur, bagi sebagian ulama. Baik. Faham wajib mudhayyaq di sini? Iya. Dua, wajib muwassa. Wajib muwassa yaitu ma kana waqtuhul muayyanu yazidu ala fi'lihi. Yang mana waktu yang telah waktu yang ditentukan itu melebihi waktu perbuatan tersebut. Waktu yang ditentukan oleh syariat itu lebih panjang daripada waktu yang dihabiskan untuk melakukannya. Paham enggak? Wajib muasa adalah wajib yang waktu yang ditentukan oleh syariat itu lebih panjang dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk menunaikannya. Gampang kok pahamnya. Ana aja paham, masa antum enggak paham? Hah? Antum salat zuhur misalnya. Berapa menit salat zuhur? Paling 10 menit. Itu pun udah khusyuk masyaallah dia. Enggak, 10 menit pendek itu. Ya 15 menit lah masyaallah. Masyaallah Pak, walaupun dipermasalahkan tapi salatnya masyaallah. 15 menit kan? Baik. Zuhur menurut jumhur dari waktu awal, ada waktu awal, waktu tengah, ada waktu makruh. Baik, alkulihal waktu zuhur sekarang jam 12 lewat 4 kalau salah atau sekitar itu. Sah sampai akhir dekat azan asar. Berapa lama itu? Hampir 3 jam, anggap 3 jam lah ya. Baik, 3 jam ini luas tidak? Luas. Dia salat hanya 15 menit. Dan setelah sholat masih ada waktu zuhur. Itu menunjukkan ini kewajiban yang bersifat muasa. Untuk kewajiban yang waktunya bersifat muasa, itu seseorang harus bagus dalam mentakbirkannya. Maksudnya harus mengungkapkan ada waktu yang masih diwajibkan, ada waktu yang gak boleh. Maksudnya gini, sebagian dari rekan-rekan kantoran ini, teman-teman pegawai, itu ketika mereka bertanya, kan biasa ya, jam istirahat jam 12. Kadang-kadang zuhur itu maju jam 11.45. Kemudian nanya ke kita, gimana ini kita telah meninggalkan waktu sholat zuhur? Salah. Jadi dia baru keluar jam 12. Ya, dan baru bisa sholat jam 12.30 misalnya. Karena ngantri, karena ini, karena lift, karena itu kan. Sementara waktu awal zuhur dikira jam 11.45. Nih, dia baru bisa sholat jam 12:30 atau jam 1 bahkan. Baik. Ketika dia sholat jam 1, sah enggak sholatnya? Kenapa? Karena dia masih dalam waktu yang muwassa. Maka dia enggak boleh bertanya, "Ini kita telah kehilangan waktu sholat zuhur, Ustaz," misalnya. Itu salah. Kapan dia kehilangan waktu sholat zuhur? Masuk asar. Maka dengan mengetahui kewajiban kapan boleh sholat zuhur dengan wajib muasanya, maka dia bisa mentakbirkan, oh ini masih masuk waktu sholat. Tapi karena kantor menetapkan jam 12 selesai dan lift, kemudian masalah antrian wudu, baru bisa sholat jam 1, maka Anda gak bisa, artinya Anda gak bisa sholat di awal waktunya. Jadi sholat di awal waktu beda dengan sholat pada waktunya. Afwan. Ya di awal waktu itu pasti pada waktunya. Tapi sholat pada waktunya tidak mesti di awal waktu. Maka ketika seseorang melakukan suatu kewajiban di kewajiban muwassa dan dia lakukan itu di masih dalam koridor waktu yang muwassa itu, maka khalas. Tidak masalah. Cuma mungkin masalahnya di sholat asar akhir-akhir, ya, di matahari ketika sudah betul-betul kuning atau mau menjelang maghrib, maka itu sholat yang orang munafik, bagi orang sengaja mengakhirkannya. Oh ya, ini memang ada kekhususan tersendiri. Sholat subuh di akhir waktu tidak masalah secara kesahan sholat tersebut, tapi mungkin masalah di molornya dia, ngoroknya atau tidurnya yang terlambat, itu lain, beda masalah. Jadi itu yang disebut wajib muwassa, gitu ya. Jadi wajib yang durasi yang Allah sediakan, Allah tentukan itu lebih panjang dibandingkan perbuatan itu sendiri. Kalau saum Ramadan itu durasi yang Allah sediakan untuk kita, khalas di Ramadan. Antum mau perpanjang durasi sampai Syawal, ya, ibtidak, ya, bid'ah itu jadinya. Maka Allah sediakan kemudian durasi di bulan Syawal untuk puasa apa? Syawal. Dan itu mutlak, bukan? Mutlak di bulan Syawal apapun kecuali hari rayanya. Tapi berarti antum puasa di sini boleh kapanpun di bulan Syawal. Tapi di sini dia muasa atau mudoyak. Nah itu lah. Enggak muasa, enggak mudoyak karena tidak wajib. Ya. Hah? Yang mudoyak mungkin apa? Dari fajar sampai maghrib itu saja. Itu enggak termasuk mudoyak. Fajar sampai maghrib apa? Puasa dari fajar sampai maghrib itu mudoyak. Dari fajar sampai, iya, itu secara awal dan akhir puasanya. Bisa juga dari segi bulannya juga disebut mudhayyaq. Ya betul, dari segi itu bukan hanya di puasa Ramadan kok, itu mah. Iya sih, iya betul juga. Sahih. Iya, ditinjau dari awal dan akhirnya, ya betul. Mudhayyaq di situ. Bisa ditinjau dari itunya, bisa ditinjau dari Ramadannya. Iya, kadang nggak bisa melampaui Ramadan, puasa Ramadan, kecuali namanya qadha. Dan qadha itu pun nggak bisa kita sebut saum Ramadan, ya nggak? Ah, antum ini lagi ini pada ngeteh semua makan nanti kan? Wah, antum kok nggak makan? Afwan, ana puasa Ramadan, bisa gitu? Enggak kan? Tapi antum bilang ana puasa qadha Ramadan. Ya bisa tadyiq di sini, penyempitan ini bisa disempitkan maksudnya dari awal pagi sampai maghrib, ya, dan dari segi bulannya juga. Betul, betul, kata antum betul, dua-duanya sah, ya. Baik, lah kita akhirkan at-taqsim ats-tsalits, Pak. Fadhol. Taqsim ats-tsalits bi'tibaril fa'il wa huwa nau'ani, al-awwal wajibun 'aini wa huwa ma talaba syari'u fi ilahu min kulli mukallafin bi ainihi ka shalawatil khams. Atsani wajibun kifai wa huwa ma talaba syari'u husulahu min ghairi ta'yinin ta'yini fa'ilihi ka shalati 'alal mayyit wa dafnihi wal adani wal qada'i. Wal wajibul kifai yatahattamu ada'ahu 'ala jama'atil mukallafin fa idza qama bihi may yahsulu bihil maqsuda saqata 'anil baqin. Wallahu a'lam. At-taqsimu tsalits bi'tibaril fa'il. Nah, ini baru dari segi pelaku. Kalau yang awal dari segi zat perbuatan, yang kedua dari segi durasi waktu, yang ketiga dari segi pelaku. Ada wajib aini, yaitu fardu ain. Ma talaba syari'u fi'lahu min kulli mukallafin bi'ainihi. Yaitu yang syari Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk melakukannya setiap mukallaf, wajib melakukan itu, setiap mukallaf tanpa kecuali. Afwan, bisa dikecualikan bagi yang majnun atau lainnya. Tapi ini pada umumnya semuanya harus melakukan. Seperti as-salawat al-khams, maka itu fardu ain hukumnya. Taib, wajib kifai yaitu fardu kifayah. Ma talaba syari'u husulahu min ghairi ta'yini fa'ilihi. Yaitu apa yang Allah perintahkan, pembuat syariat perintahkan, husulahu terjadinya perbuatan, min ghairi ta'ini fa'ilihi, tanpa dita'in pelakunya, maksudnya tanpa dikhususkan, tanpa diharuskan setiap dari orang untuk melakukannya, Itu makna min ghairi ta'yini fa'ilihi. Kalau kita maknai dengan supaya lebih paham, tanpa diharuskan setiap dari orang untuk melakukannya. Itu lebih enak gitu ya. Ya, Allah alam, seperti itu. Itu Allah Ta'ala perintahkan terjadinya perbuatan, tapi tidak diharuskan semua orang untuk merealisasikan terjadinya perbuatan tersebut. Kassolati al mayit, seperti solat jenazah, mengubur mayit, dafnihi, wal azan, azan tidak harus semuanya. Ya enggak? Tidak harus semua orang azan. Kalau semua orang azan, itu kesian yang di pasar ya. Lagi jual beli apa, tawar menawar, tiba-tiba azan dia. Kan enggak mungkin kan? Dan tidak semua masjid harus azan. Ketika suatu qarya terdengar azan, maka itu taib. Suatu fardu, khalas. Yang lainnya itu sunnah. Ya. Satu zakat sempurna misalnya, kedengaran suara azan tariqul huda. Yang lainnya tidak harus azan. Ya, tapi kalau mau azan boleh enggak? Boleh ya masalah. Baik, jadi kalau orang yang udah enggak terkena fardu ain, maka bisa jadi enggak mesti, tapi bisa jadi hukumnya sunnah buat dia. Hukumnya sunnah buat dia. Ada salat jenazah di sini, ada 50 orang salat jenazah. Apakah pedagang di sana harus salat juga ikut? Enggak harus. Karena udah ada alhamdulillah mencukupi insyaallah. Ya. Wal qada. Al qada di sini apa? Perhakiman. Harus ada enggak? Harus ada enggak KUA di Indonesia ini? Kalau enggak ada terus gimana? Harus ada orang-orang Pak. Fardu ain untuk melek matanya di sini, fardu ain. Fal wajib al-kifai yatahattamu ada'uhu ala jama'atil mukallafin. Wajib kifayah, fardu kifayah yatahattamu ada'uhu, menjadi harus realisasiannya. Realisasinya harus atas jamaah keumuman orang-orang mukallaf. Tapi tidak every single of them, tidak semua dari mereka, enggak. Melainkan idza qama bihi man yahsul bihi al-maqsud saqata 'anil baqin. Jika telah merealisasikan perbuatan tersebut sampai terhasilkan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sudah ada yang merealisasikannya, maka saqata 'anil baqin. Gugurlah kewajiban untuk sisa dari orang-orang itu. Ya, seperti sholat mayit misalnya, nggak semua orang harus sholat mayit. Dia fardu, betul fardu, tapi fardu yang kita rinci fardu kifayah. Juga mengantarkan ke kuburannya dan menguburnya nggak harus semuanya, dan nggak boleh nggak ada, harus ada. Geletakin gitu mayit terus ditunggu hati gitu, nggak ada, harus dikubur, harus ada yang ngubur. Sampai udah cukup, misalnya kita berapa orang ngubur, 3 orang yang ngubur, cukup khalas. Enggak harus semuanya langsung semuanya ikutan ngubur semua, mereka kekubur nanti jadinya. Ya kan? Maka cukup 3 orang. Bahkan kadang-kadang kalau semuanya ikutan nimbrung, itu jadi fasad, kerusakan. Ya gitu kan? Nah, tapi itu wajib dalam kifayah. Kadang-kadang ada wajib dalam hal-hal yang disunahkan atau wajib dalam hal-hal yang diwajibkan. Yaitu ketika antum ingin melakukan sesuatu yang sunnah, maka antum harus melakukan rukun-rukunnya, maka itu kewajiban juga. Tapi itu enggak masuk ke dalam rincian ini. Ya, seperti misalnya salat jenazah. Antum wajib enggak takbir? Wajib. Takbiratul ihram, Allahu akbar, melafalkan Allahu akbar, wajib enggak? Wajib. Allahu akbar. Kalau misalnya antum salat jenazah, diem gini aja enggak takbir enggak apa, itu enggak salat jenazah namanya. Ya. Kifayah kan sudah diwakilkan, sudah diwakili oleh imam. Enggak. Ya, jadi Allahu akbar. Adapun untuk angkat tangan itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Jadi kalau misalnya Allahu akbar enggak angkat tangan enggak apa-apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Nah. Dan dalam misalnya salat mayit ini, salat jenazah, gimana kalau antum ketinggalan ya, kawan? Ah, ketinggalan sholat jenazah. Maksudnya masbuk. Ya. Udah masbuk sholat fardu berjamaah, udah pada sholat jenazah. Antum ikutan enggak? Ikutan enggak apa-apa. Antum sholat jenazah. Berapa takbiran? 4. 4 takbir kan? 4 takbir. 4 takbir diakhiri dengan salam setelah takbir keempat. Antum datang setelah takbir kedua. Ya kan? Imam udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum baru datang. Itu pas lagi baca selawat itu. Ya kan? Antum datang. Nah, di sini apa yang antum lakukan? Apakah antum langsung ikutan nimbrung takbir Allahu Akbar atau antum nunggu dulu takbir ketiga? Nah, ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama beda pendapat. Okay. Jumhur ulama mengatakan langsung ikutan takbir enggak apa-apa. Langsung antum takbir Allahu Akbar. Mulai salat ketiga itu dan mulai baca Al-Fatihah. Dan mulai masuk ke takbir pertama. Bagi Hanafi ya, enggak. Mazhab Hanafi enggak. Tidak boleh seperti itu. Nah, kan harus nunggu imam takbir ketiga baru dia takbir, ikutan. Baru boleh masuk sholat. Maka dalam mazhab Hanafi, terlambat sholat, jangan antum, kalau antum bermazhab Hanafi ini, antum dapetin semua imam, imam dan makmum lagi sujud. Antum gak boleh. Allahu Akbar, kemudian nimbrung sujud. Ya, ini yang anda tahu dari kauman mazhab Hanafi. Ya. Antum harus menunggu imam tersebut, apa? Diri dulu. Baru antum masuk ke sholat itu. Taunya udah capek-capek nungguin, taunya tahiyat akhir. Ya udah bikin salah sendiri. Kalau jumhur enggak, jumhur masuk langsung. Masuk tapi enggak dihitung sebagai rakaat. Kecuali kalau masih imam masih di ruku. Enggak dihitung sebagai satu rakaat, nah kan masuk aja masuk sholat, nanti dihitung rakaat pertama ketika udah bangkit semuanya. Begitu. Ya. Tapi ketika di rakaat terakhir antum dapetin mereka sujud, antum boleh gak ikutan jemaah, melainkan bikin jemaah baru. Setelah itu gak apa-apa. Taib. Itu wajib kifayah khalas insyaallah. Bukan depan apa? Salat maghrib gimana? Hah? Salat maghrib kalau telat masbuk gimana? Masbuk. Oh, masbuk. Taib. Ini tarikhnya antum misal terlambat kan dipahami dulu salam kan pertama Allahu Akbar kemudian tahmid tahmid Al-Fatihah kedua selawat ketiga doa baik doa yang ma'thur atau mungkin doa mutlak dengan bahasa Arab kalau enggak bisa doa ya diam aja antum atau tasbih atau apa gitu keempat khalas habis keempat salam kan baik sekarang antum datang masbuk di setelah takbir kedua ketika semua pada selawat kan antum baru datang antum ikut mazhab jumhur maka antum mulai takbir pertama itu menjadi takbir pertama antum antum membaca alhamdulillahirrahmanirrahim kemudian imam dan makmum takbir ketiga antum pun ikut takbir takbir kedua antum baca selawat imam dan makmum pada doa semua takbir keempat imam dan makmum antum baru takbir ketiga antum baru ketika itu doa imam dan makmum pada salam antum terusin doa kemudian antum takbir keempat habis itu baru salam. Hah? Ya cepat-cepat doanya. Ya. Emang kayak gitu ya sini biasanya kan ada khutbah-khutbah juga kan. Tapi sebenarnya enggak perlu ada khutbah-khutbah apalagi lama-lama khair-khair gitu. Iya, padahal syar padahal dia, padahal jelek. Iya itu ada yang seperti itu mukhayyar di sini ada mukhayyar yang harus dia dipilih yang paling apa fun dia mukhayyar dari segi apa gimana takbirannya iya dia misalnya tiga yang harus ditunaikan yang pertama. Kalau enggak bisa yang kedua. Ini tetap disebut mukhayyar juga. Disebut mukhayyar. Ada juga mukhayyar yang sifatnya tiga-tiganya mutlak dipilih salah satunya. Iya, wallahu alam. Ya itu yang setahu ana alam kulihal itu ada mukhayyar pun ada dua macam, tapi yang wajib mukhayyar ini sangat sedikit, terbatas. Jadi Cuman itu aja paling puasa. Iya, dan segitu aja insyaallah. Saya jazakumullah khairan jaza. Ini antum karena tadi antum telah ngetawain ana, antum dapat hadiah. Tadi antum ketawa tadi pas ana bikin contoh. Ana kasih hadiah buat antum. Hah? Ini buat antum. Contohnya tidak ana kasih siwak ya, karena antum ketawa tadi gigi kelihatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.